Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil'alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira thumma ma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian di pagi hari ini membahas kitab Ushulus Sittah, dan insyaallah kita di kesempatan ini akan membaca penjelasan Imam Ibnu Utsaimin tentang macam-macam syirik. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silakan dibuka mulai halaman 20. Kita akan baca keterangan dari beliau terlebih dahulu. Silakan. Bismillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Syirik itu ada dua macam. Pertama, syirik akbar yang menyebabkan pelakunya keluar dari agama, yaitu setiap bentuk syirik yang dimutlakkan oleh syarak. Ia menafikan tauhid secara mutlak. Contohnya, memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah, seperti mendirikan sholat, berkorban, bernazar, atau berdoa kepada selain Allah. Misal berdoa kepada selain Allah adalah berdoa kepada orang yang berada di alam kubur, atau berdoa memohon kepada orang yang tidak ada di hadapannya untuk menyelamatkannya dari urusan yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang hadir di tempat itu. Berbagai jenis kesyirikan lainnya yang dapat kita ketahui bersama sebagaimana yang telah ditulis oleh para ulama. Selanjutnya, yang kedua, syirik asghar, yaitu setiap perbuatan, baik ucapan maupun amalan, yang dimutlakkan oleh syarak atasnya dengan penyifatan syirik, namun ia tidak sampai menafikan tauhid secara mutlak. Contohnya, bersumpah kepada selain Allah. Orang yang bersumpah kepada selain Allah yang tidak sampai meyakini bahwa selain Allah itu memiliki keagungan yang semisal dengan keagungan Allah adalah musyrik dengan status syirik asghar. Contoh lain adalah riya. Ini merupakan sesuatu yang berbahaya. Dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkal asghar." Syirku. Asyirkul asghar. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Fasu'ila anhu qala ar-riya. Sesuatu paling aku takutkan yang akan menimpa kalian adalah syirik asghar. Ditanyakan kepada beliau perihal syirik asghar itu, lantas beliau menjawab, riya. Baik, kita akan membahas tentang macam-macam syirik sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Barangkali keterangan versi terjemahan di sini sedikit membingungkan. Beliau menyebutkan bahwa syirik ada dua. Ada yang disebut dengan syirik akbar. Kemudian yang kedua adalah syirik asghar. Dan ada sebagian ulama yang menyebutkan jenis syirik yang ketiga, yaitu syirik khafi. Khafi artinya samar. Di antara yang berpendapat ada jenis syirik yang ketiga adalah Imam Ibnu Baz rahimahullah. Namun pendapat yang membagi syirik menjadi tiga, yaitu syirik khafi, ini dinilai kurang tepat, karena syirik khafi ma huwa akbar wa ma huwa asghar. Ada yang akbar dan ada yang asghar. Sehingga sebenarnya lebih tepat cukup dibagi dua sebagaimana yang tertera di atas, yaitu syirik akbar dan syirik asghar. Karena syirik khafi yang akbar ada, sebagaimana juga ada syirik khafi yang asghar. Kemudian tentang definisi syirik akbar, syirik akbar tadi disebutkan adalah bentuk syirik yang dimutlakkan oleh syariat. Dimutlakkan oleh syariat adalah yang dinyatakan sebagai perbuatan kesyirikan oleh syariat. Misalnya menyembelih untuk selain Allah atau bentuk-bentuk yang lainnya seperti yang disebutkan oleh penulis, termasuk diantaranya adalah berdoa di alam kubur. Baik. Dan kalau kita buat definisi yang lebih tepat untuk syirik akbar berdasarkan dalil dari Al-Quran, yang ini didefinisikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala, dan ini definisi yang lebih bagus, adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang menjadi kekhususan bagi Allah. Taswiyatu ghairillahi billah fi syai'in min khasa'isillah. Di antara dalil dari definisi ini adalah firman Allah di surat Asy-Syu'ara ayat 97-98. Asy-Syu'ara 97-98. Allah Ta'ala berfirman, qalu tallahi, Allah Ta'ala berfirman, tallahi in kunna lafi dhalalim mubin idh nusawwikum birabbil alamin. Kita kopikan ayatnya. Tallahi, penduduk neraka yang kafir itu mengatakan, tallahi demi Allah, in kunna lafi dhalalim mubin, dulu kami itu berada dalam kesesatan yang nyata. Idh nusawwikum, disebabkan karena kami menyamakan kalian bi rabbil alamin, dengan rabbul alamin. Kalian di sini apa? Berhala. Karena kami telah menyamakan kalian, wahai berhala-berhala, dengan rabbul alamin, dengan Allah Ta'ala. Sehingga di sini menunjukkan bahwa makna syirik akbar adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan di surat Al-Ikhlas, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekufu satupun dengan Allah Ta'ala. Artinya tidak ada yang sepadan, yang sama. Maka ketika seorang hamba mencabut sifat ini, yaitu mencabut sifat tidak ada yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia melakukan perbuatan syirkun akbar. Dia melakukan perbuatan syirik besar. Tayyib. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di surat Al-An'am. Allah Ta'ala mengatakan, ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. Kemudian orang-orang kafir, mereka menyamakan Rabb mereka. Ada di surat Al-An'am, ayat yang pertama. ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. Kemudian orang-orang kafir, mereka ya'dilun birabbihim. Ya'dilun maknanya adalah yusawun. Karena adil itu maknanya apa? Sama. Antara kanan dan kiri. Ya'dilun artinya menyamakan Rabb mereka dengan yang lain. Kita coba lihat di sini. Kemudian orang-orang kafir, mereka ya'dilun, bertindak adil kepada Rabb mereka. Bertindak adil kok disalahkan? Yang dimaksud bertindak adil di sini adalah menyamakan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mana ya'dilun di sini adalah yusawun, menyamakan Allah dengan selain Allah. Ada seorang ulama yang ditanya oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Seperti yang kita tahu, Hajjaj bin Yusuf ini apa? Sangat kejam. Sehingga kalau ditanya salah jawab, dibunuh. Maka ulama ini ditanya, bagaimana penilaian kamu terhadap saya? Ulama ini mengatakan, qasitun adil. Qasitun adil. Qasit itu artinya tukang maksiat. Adil itu artinya orang yang adil, musyrik. Maksudnya adil di sini adalah musyrik. Karena perbuatan kesyirikan itu menyamakan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajjaj bin Yusuf manggut-manggut. Wah. Padahal aslinya itu celaan, ya. qasitun adil. Baik. Kemudian kita beralih ke syirik asghar. Syirik asghar. Di sini didefinisikan setiap perbuatan maupun ucapan yang disebut dimutlakkan, itu artinya disebut ya. Kalau di buku ada tulisan dimutlakkan itu disebut. Ini apa? Terjemahannya kurang bagus ya. Yang disebut oleh syariat dengan sebutan syirik tapi tidak sampai menghilangkan tauhid. Di sini kita lihat definisi syirik asghar menurut Imam Ibnu Taimin adalah perbuatan mencakup ucapan maupun perbuatan dohir ya, yang disebut oleh syariat sebagai kesyirikan namun tidak sampai menghilangkan tauhid, dalam arti tidak sampai menyebabkan keluar dari Islam. Contohnya bersumpah kepada selain Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man halafa bighairi llahi faqad asyraka, faqad kafara au asyraka. Siapa yang bersumpah dengan menyebut selain Allah, maka dia telah kafir atau telah musyrik. Di situ disebut bersumpah dengan menyebut selain Allah perbuatan kesyirikan. Namun tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Dan definisi ini yang lebih masyhur di kalangan ulama mutaakhirin, dan ini dinilai definisi yang lebih kuat. Ada definisi yang lain yang disampaikan oleh Imam As-Sa'di. Syirik asghar adalah perbuatan yang bisa mengantarkan kepada syirik besar. Perbuatan yang bisa mengantarkan kepada syirik besar. Ini pendapat As-Sa'di. Beliau mendefinisikan syirik asghar dengan kalimat ini. Namun pendapat ini dinilai lemah oleh para ulama dengan alasan banyak perbuatan yang bisa mengantarkan kepada syirik besar tapi dia tidak masuk dalam kategori syirik asghar. Betul itu dilarang, tapi bukan syirik asghar. Contohnya mendirikan cungkup di kuburan, membuat kijing, terus apa lagi? Ya. Aneka mengagungkan kuburan tapi tidak sampai pada derajat syirik. Ya. Dikasih cungkup, kasih kijing, kasih kelambu dan aneka yang lainnya. Dan kita tahu ini bukan termasuk syirik asghar meskipun ini perbuatan yang dilarang. Karena itu definisi ini dinilai sebagai pendapat yang tidak kuat oleh para ulama. Baik, sehingga yang lebih tepat adalah perbuatan syirik asghar itu definisinya adalah perbuatan yang disebut oleh syariat sebagai kesyirikan namun tidak sampai menghilangkan tauhid, tidak sampai keluar dari Islam. Tayyib. Nah, selanjutnya jamaah, kita akan lihat tentang perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Ada banyak sekali perbedaan antara syirik asghar dan syirik akbar. Di antaranya, yang pertama adalah perbedaan dari sisi konsekuensi. Kalau syirik besar keluar dari Islam, kalau syirik asghar tidak sampai keluar dari Islam. Yang kedua, dari sisi menjadi pembatal. Syirik besar membatalkan seluruh amal, kalau syirik asghar hanya membatalkan amal yang kecampuran syirik asghar. Kita ulang ya. Terkait konsekuensi, syirik besar menyebabkan pelakunya jadi apa? Keluar dari Islam. Syirik asghar gimana? Tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Syirik besar membatalkan seluruh amal. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "La in asyrakta la yahbatanna amaluka." Kalau kau berbuat syirik, niscaya seluruh amalmu hapus. Tapi kalau syirik asghar hanya membatalkan amal yang kecampuran syirik asghar. Contohnya riya. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, "Ana aghna syuraka'i ani syirki bi." Ana aghna syuraka'i ani syirki bihi. "Man amila amalan asyraka fihi ma'ya ghairi taraktuhu wa syirkah." Aku adalah zat yang paling tidak butuh sekutu. Maka siapa yang melakukan amal dan dia menyekutukanku dengan sesuatu apapun, taraktuhu wa syirkah, maka aku tinggalkan amal itu dan sekutunya. Sehingga Allah tidak menerima amal yang kecampuran dengan syirik asghar. Yang ketiga, kondisi di akhirat. Pelaku syirik besar kekal di neraka. Orang yang melakukan syirik besar, dia diharamkan oleh Allah untuk masuk surga. Apa dalilnya? Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Ada yang lebih tepat lagi? Wa man yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan dia masuk surga. Sedangkan syirik kecil tidak kekal di neraka. Baik, kita carikan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada di halaman 22. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah, ada di surat Al-Maidah ayat 72. Kemudian terkait ampunan. Syirik besar tidak diampuni oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ayy syiraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni ayy syiraka bih jika dia disekutukan. Dan Allah mengampuni dosa di bawah itu lima yasha bagi siapa yang dia kehendaki. Sedangkan syirik asghar, ulama beda pendapat apakah diampuni atau tidak. Kita tuliskan di sini. Syirik asghar, apakah diampuni? Ada dua pendapat ulama di sana. Sebagian ulama ada yang mengatakan syirik asghar diampuni. Dan ini pendapat Asy-Syaukani dan beberapa ulama yang lainnya. Tidak cukup ini. Ada yang mengatakan bahwasanya syirik asghar diampuni. Dan ini pendapat Asy-Syaukani. Dan beberapa ulama yang lainnya. Kemudian yang kedua, syirik asghar tidak diampuni sebagaimana syirik besar. Dan ini pendapat Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, terus gimana orang yang mati membawa syirik asghar? Berarti kalau tidak diampuni nanti dia kekal di neraka. Tidak diampuni tapi bisa hilang setelah diazab, setelah dihukum. Sehingga dia tidak diampuni, namun tidak sampai menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Ketika dia sudah dihukum, disiksa, maka nanti syirik, dosa syirik asghornya hilang, habis, lalu dia berhak untuk mendapatkan surga. Jelas insyaAllah sini? Alhamdulillah. Sehingga beda antara syirik asghar dan syirik akbar di masalah ampunan adalah, kalau kita mengatakan syirik asghar juga tidak diampuni, perbedaannya adalah kalau syirik akbar enggak bisa hilang meskipun dihukum, sehingga orang musyrik meskipun disiksa kekal abadi dosa syiriknya enggak hilang. Berbeda dengan syirik asghar, ketika dia disiksa bisa hilang, kemudian setelah itu pelakunya berhak dapat surga. Dan ada yang mengatakan bisa hilang setelah ditimbang dengan amal lain. Bisa hilang setelah ditimbang dengan amal lain. Tayyib. Dan wallahu a'lam, dari pendapat-pendapat ini yang lebih mendekati adalah pendapat yang pertama, bahwa syirik asghar memungkinkan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia termasuk tahtal masyiah, dosa di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, ini baru 4 ya. 1 2 3 4 5. Syirik akbar tidak terjadi di kalangan sahabat. Ini kita mengukur dari sisi kejadian. Syirik akbar tidak terjadi di kalangan sahabat. Tapi syirik asghar mungkin untuk terjadi di kalangan sahabat. Seperti yang pernah dialami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah bersumpah dengan menyebut nama bapaknya. Lalu diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Siapa yang bersumpah, maka bersumpahlah dengan menyebut nama Allah atau diam. Baik. Bisa dipahami insyaallah? Walhamdulillah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan Umar agar mengulang syahadatnya. Walhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Riya ini seringkali bisa sampai ke tingkat syirik akbar. Ibnu Qayyim rahimahullah memisalkan syirik asghar dengan yasirur riya atau riya ringan. Ini menunjukkan bahwa kebanyakan perbuatan riya itu seringkali sampai pada tingkatan syirik akbar. Sebagian ulama berpendapat bahwa firman Allah, sungguh Allah tidak mengampuni dosa syirik, yaitu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran surat An-Nisa ayat 116 mencakup segala bentuk syirik, meski syirik asghar. Oleh karena itu, kita wajib hati-hati terhadap perbuatan syirik secara mutlak karena akibatnya sangat buruk. Allah Ta'ala berfirman, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sungguh barang siapa menyekutukan sesuatu dengan Allah, pasti Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Tidak ada seorang penolong pun bagi orang zalim. Quran surat Al-Maidah ayat 72. Baik. Tadi beliau menyebutkan bahwa riya itu bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, karena riya itu bertingkat. Ya. Di sini kita bisa mendapatkan pelajaran riya itu bertingkat. Ada riya yang tingkatannya sangat parah, dan itulah riyanya orang munafik. Allah sebutkan dalam Al-Quran, innal munafiqina fiddarkil asfali minan nar. Dan salah satu di antara sifatnya adalah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Kita coba lihat. Ada di surat An-Nisa ayat 142. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. riya munafik. Ini yang bisa menyebabkan kafir. Sehingga jika riya seperti ini ada di tengah umat manusia, maka dia melakukan tindakan kekufuran. Baik. Dalilnya firman Allah Ta'ala surat An-Nisa ayat berapa tadi? 142. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kalau mereka sholat, mereka malas-malasan. Dan itu ciri khas munafik, malas-malasan ketika melakukan sholat. Mereka riya di hadapan masyarakat dan mereka tidak ingat Allah kecuali sedikit. Makanya kita kalau sholat, namun kita malas-malasan dan tidak ingat Allah kecuali sedikit. Banyak ketika sholat itu hanya gerakan otomatis, maka derajat sholat kita masih sangat rendah. Di sini Allah menyebutkan tingkatan sholatnya orang munafik. Makanya kata Ibnu Qayyim, ada orang yang sholat tapi dia diadab. Ada lima tingkatan manusia ketika sholat ya. Salah satunya adalah orang yang mengerjakan sholat tapi dia diadab karena dia tidak menjalankan kewajibannya ketika sholat. Yang kedua adalah riya yang mungkin dilakukan oleh seorang mukmin. Maka kita sebut riya muslim. Ini tidak sampai kafir. Ya. Dan itu yang disebut oleh Ibnu Qayyim dengan yasirun ras yasirur riya. Riya yang ringan. Contohnya ya, barangkali riya seperti ini sering ada dalam diri kita. Dan riya yang ringan ini bisa menghilangkan pahala amal. Bahkan bisa menghilangkan amal itu. Tergantung dari tingkatannya. Maka semakin parah bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Kalau tidak parah, pelakunya tidak keluar dari Islam, tapi bisa menghapus amal. Dan itu bertingkat sesuai dengan tingkatan kualitas riaknya. Semakin berkualitas riaknya, maka amalnya semakin rusak. Tayyib. Kemudian di sini beliau mengatakan sebagian ulama berpendapat. Sebagian ulama di sini siapa? Sebagian ulama di sini siapa? Ibnu Taimiyah. Yang tadi kita sampaikan ya. Sebagian ulama berpendapat bahwa firman Allah innallaha la yaghfiru ayyusyraka bi itu mencakup semua bentuk syirik baik akbar maupun asghar. Kita baca lanjutannya. Jika surga itu diharamkan atas orang musyrik, berarti ia pasti kekal di neraka. Orang yang menyekutukan Allah itu mengalami kerugian akhirat tanpa diragukan lagi dan ia kekal di neraka. Selain itu juga merugi dunia karena sebenarnya telah tegak hujah baginya dan telah datang kepadanya pemberi peringatan yaitu Nabi. Ia merugi karena tidak dapat memetik faedah sedikit pun dari dunia. Allah Ta'ala berfirman, Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Katakanlah, sungguh orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu kerugian yang nyata. Quran Surat Az-Zumar ayat 15. Dirinya merugi karena tidak dapat mengambil faedah sedikit pun dari hidupnya, namun justru melakukan perbuatan yang menjerumuskan dirinya ke dalam neraka yang merupakan seburuk-buruk tempat yang dia datangi. Ia juga mengalami kerugian berkenaan dengan keluarganya, karena jika misalnya mereka adalah orang-orang yang beriman dan berada di surga, ia tidak bisa bersenang-senang bersama mereka, apalagi jika bersama-sama di neraka. Bahkan setiap umat masuk ke dalam neraka, ia mengutuk saudaranya atau kawannya yang menyesatkannya. Baik. Kita perhatikan juga surat Az-Zumar ayat 15. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakanlah, sesungguhnya orang yang rugi adalah orang yang merugikan dirinya sendiri dan keluarganya. Kenapa Allah sebut keluarga? Padahal pelakunya siapa? Si musyrik ini. Tapi Allah juga sebut keluarganya. Innal khasirina alladhina khasiru anfusahum. Sesungguhnya orang yang rugi adalah yang merugikan dirinya sendiri dan keluarganya. Ya. Sehingga keluarganya juga diikutkan. Makanya kalau kerugian itu dialami pribadi, rasanya lebih ringan dibandingkan ketika kerugian itu dialami dirinya dan anggota keluarganya. Wes pokoknya ini bapakmu cilaka kaya ini aja sampai anakku melu. Nah, ya. Makanya dia, kalaupun dia itu hidupnya sengsara, dia ingin jangan sampai keluarganya ikut. Dan kadang ada orang yang ketika dia sengsara, keluarganya ikut sengsara. Maka itu akan lebih menyakitkan dirinya. Dia sakit zahir dan sakit batin. Makanya orang yang rugi itu sakitnya lahir batin. Rugi di akhirat itu bukan cuma rugi pribadi, sehingga saya, kalau di dunia kan bisa ya, bapakmu melarat rapopo, yang penting nyawang awakmu sugih, wis bahagia. Nah, bapaknya melarat, rekoso, tapi nyawang anake hidup urip mulia, seneng. Di akhirat gak terjadi kayak gitu. Terjadi kayak gitu gak? Ya? Misalnya si A masuk neraka, keluarganya di surga, serapapa yang penting aku nyawang awakmu seneng. Ya. Waliyadzubillah, dan mungkin itu terjadi. Makanya Allah katakan di sini, alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Orang yang rugi adalah yang merugikan dirinya sendiri dan keluarganya di hari kiamat. Kata Ibn Katsir, ay tafaraku falal tiqa'a lahum abada. Karena mereka berpisah sehingga mereka tidak bisa ketemu selamanya. Sawa'un dhahaba ahluhum ilal jannati wa qad dhabu hum ilan nar. Baik bentuknya terpisah tempat. Dia di neraka, keluarganya di surga. Sehingga dia sedih enggak bisa kumpul keluarga. Au annal jami'a askanun nar, atau semuanya dikumpulkan oleh Allah di neraka. Karena ketika mereka dikumpulkan di neraka, mereka itu berantem, padu bertengkar. Walakin lajtima'a lahum wala surur. Meskipun dua-duanya di neraka, tapi mereka enggak bisa berkumpul dan enggak mendapatkan kebahagiaan. Karena ketika mereka dihukum, mereka itu berantem, mereka bertengkar. Seperti yang di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Taimin, jika mereka sama-sama di neraka, maka setiap umat yang masuk ke dalam neraka, setiap orang yang masuk ke dalam neraka, la'anat ukhtaha, dia mengutuk saudaranya. Maksudnya adalah kawan yang menyesatkannya. Ini ada di Quran ya. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Ya. Ada di surat Al-A'raf ayat 38. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Setiap kali ada segerombolan umat yang masuk ke dalam neraka, la'anat ukhtaha. Maka umat ini melaknat sesamanya. Yang masuk duluan melaknat yang belakangan melaknat yang duluan. Sehingga antara pemimpin kesesatan dengan pengikut kesesatan, mereka saling menyalahkan. Ada di surat Al-A'raf ayat 38. Kita buka ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi fin nar. Qala, Allah berfirman, udkhulu, masuklah kalian, fi umamin, bersama dengan umat, qad khalat min qablihim, min qablikum, minal jinni wal insi fin nar. Di kalangan manusia dan jin yang sudah mendahului kalian, masuklah ke dalam neraka. kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum li'ulahum rabbana ha'ula'i adalluna fa'atihim 'adzaban dhi'fan minan nar qala likullin dhi'fu walakin la ta'lamun. Sampai akhirnya ketika mereka sudah berada di dalam neraka, qalat ukhrahum, maka yang masuk belakangan mengatakan kepada yang masuk lebih awal, haula'i, ya Allah, haula'i adalluna, mereka ini yang telah menyesatkan kami. Itu ya Allah yang sudah nyemplung di neraka duluan itu, mereka lah para pemimpin-pemimpin dalam kesesatan. Mereka yang menyesatkan kami, mereka yang ngajak kami untuk kayak gini. Fa'atihim adzaban dhi'fa, maka berikanlah azab yang berlipat minan nar di neraka. Qala likullin dhi'fu walakin la ta'lamun. Allah berfirman, masing-masing akan mendapatkan pelipatan azab, tapi kalian tidak mengetahui. Wa qalat ulahum liukhrahum, fama kana lakum alaina min fadlin. Kemudian orang yang sudah berada di dalam neraka, balas kepada yang baru masuk tadi. Loh, kalian kan tidak lebih mulia dibandingkan kami. Podo-podo ning neraka, kok merasa derajatnya lebih mulia. Padukul azab, rasa no siksa sekarang. Bima kuntum taksibun, disebabkan perbuatan yang kalian kerjakan. Maka ayat ini dalil bahwa ketika orang mengikuti pendapat, tidak berlaku kaedah, jika benar dapat pahala, kalau salah yang nanggung dosa imamnya. Kok enak? Kalau seperti itu, andaikan kaedah ini ada, saya lebih milih jadi orang bodoh. Ratau salah, gak ada resiko. Resiko ditanggung imam. Nek bener untuk ganjaran melu katut. Nek keliru pramanut. Wah enak jadi orang bodoh. Rekosos ini jadi ulama, karena dia yang nanggung resiko semua masyarakat. Baik, kita lanjutkan. Ketahuilah, syirik itu sangat tersembunyi. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim yang berjuluk kekasih Ar-Rahman, Khalilur Rahman, dan pimpinannya kaum yang lurus, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, mengatakan, Wajnubni wabaniya anna'budal asnam. Jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Quran Surat Ibrahim ayat 35. Renungkanlah kata wajnubni, yaitu jauhkanlah aku. Beliau tidak mengatakan wamna'ni, halangi aku. Sebab kalimat wajnubni mengandung arti jadikanlah aku berseberangan dengan penyembahan berhala. Makna ini lebih tepat daripada kata wamna'ni, karena jika beliau di satu sisi sedangkan penyembahan berhala berada di sisi lain, yang demikian itu lebih berjauhan. Ibnu Abi Mulaikah berkata, aku pernah bertemu dengan 30 orang dari kalangan para sahabat Rasulullah SAW. Semuanya mengkhawatirkan kemunafikan atas dirinya. Hadis riwayat Bukhari. Baik, dan inilah karakter seorang hamba yang saleh. Selalu dihantui dengan rasa takut terhadap perbuatan yang dia lakukan. Maka dia merasa seolah-olah saya ini adalah orang yang munafik, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Abi Mulaikah. Saya menjumpai 30 orang di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ya khafuna 'ala nafsihin nifaq. Mereka takut kemunafikan menimpa dirinya. Semuanya takut kemunafikan. Sehingga mereka tidak merasa kalau sudah jadi sahabat pasti hebat, pasti selamat, dapat jaminan surga. Maka nanti kalau mati, sampaikan saja kepada malaikat, aku ini adalah muridnya Kiai Fulan. Malaikatnya nanti takut. Subhanallah. Ini ucapan, agama mana yang mengajarkan kayak gini? Ucapan kayak gini itu agamanya apa? Islam? Mana ada Islam mengajarkan akidah seperti ini? Malaikat takut, Kalau dia itu ngaku, saya adalah muridnya Kiai Fulan. Kalau ucapan ini serius, saya kira ini ucapan yang sangat berbahaya. Ucapan kayak gini dibuat serius. Kalau guyon, maka urusan agama, berbicara tentang masalah gaib, apalagi bagian dari syiar agama, kenapa dibuat guyon? Sehingga kalimat seperti ini adalah kalimat yang menunjukkan rendahnya akidah orang yang mengucapkannya. Tayyib. Dan Ibrahim alaihi salatu wasalam, Allah sebutkan doanya dalam Al-Quran, yang doa itu menggambarkan seperti apakah semangatnya Ibrahim alaihi salatu wasalam. Beliau berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkanlah diriku dan keturunanku dari menyembah berhala. Ada seorang ulama yang membaca ayat ini, lalu beliau mengatakan, wa may ya'manul bala ba'da khalilir rahman. Siapa orang yang merasa dirinya aman tertimpa dari potensi kesyirikan setelah dia membaca doanya Ibrahim alaihissalatu wassalam, yaitu perlindungan dari perbuatan kesyirikan. Karena begini ya, doa itu cermin dari apa? Cita-cita. Sehingga salah satu di antara cara untuk bisa mengetahui obsesi seseorang, keinginan besar seseorang adalah lihat apa yang dia baca dalam doanya sehari-hari. Kalau tiap hari hanya memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah aku kelancaran rizki, kelancaran rizki, Allah lancar rizkinya, ya Allah rizki yang lancar, ya Allah, mau dibolak-balik itu. Ya, berarti yang ada dalam bayangannya bicaranya sebenarnya pokoknya sugih, sugih, sugih dan sugih. Mbah Sugiyarto, Mbah Sugibondo, semuanya sugih. Sehingga kita bisa melihat bahwa cermin obsesi seseorang, cita-cita seseorang, harapan besar itu dilihat dari doanya. Makanya kalau doa seseorang itu lebih banyak mohon kepada Allah dilindungi dari kesyirikan, dikuatkan di atas jalan kebenaran, menjadi ahli tauhid, memang seperti itulah perhatian dia sehari-hari. Nah, kita lanjutkan. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, semoga Allah menyukaimu, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan aku kepadamu bahwa aku bersama orang-orang yang beliau sebut dari kalangan kaum munafik? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira kepadanya dengan surga. Akan tetapi ia mengkhawatirkan hal itu ketika perbuatannya terlihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya. Tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan selain orang munafik. Tidak ada yang mengkhawatirkan kemunafikan selain orang yang beriman. Baik. Masya Allah, ini kaidah bagus ya. Tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan selain orang munafik. Dan tidak ada orang yang mengkhawatirkan kemunafikan selain orang yang beriman. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengalami ini. Dan beliau tanyakan kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Kenapa yang ditanya Hudzaifah? Karena Hudzaifah mengetahui daftar orang munafik di Madinah. Tapi dirahasiakan oleh Hudzaifah, enggak pernah cerita siapa saja. Makanya Hudzaifah digelari dengan apa? Sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahibu sirri An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahibu itu artinya pemilik. Pemilik rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena daftar orang munafik di Madinah itu rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada yang tahu kecuali Hudzaifah. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka di Madinah tidak ada yang tahu siapa saja orang munafik selain Hudzaifah. Karena orang yang pertama sudah meninggal dunia. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Hudzaifah, Ketika Nabi SAW masih hidup, Umar itu takut, tidak berani tanya ini. Begitu begitu Nabi SAW sudah meninggal dunia, Umar tanya, apakah aku termasuk di antara orang yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam daftar orang munafik? Itu Umar ya. Baik, selanjutnya. Oleh karena itu, setiap hamba hendaklah berupaya untuk ikhlas dan melawan nafsu agar hatinya benar-benar ikhlas. Sebagian kaum salaf mengatakan, aku tidak pernah bermujahadah melawan jiwaku untuk melakukan sesuatu melebihi mujahadahku untuk ikhlas. Syirik merupakan perkara yang sangat sulit, bukan perkara mudah. Akan tetapi, Allah akan memudahkan keikhlasan terhadap hamba. Bentuknya adalah Allah menjadikan hamba tersebut fokus sehingga meniatkan segala amalnya demi wajah Allah semata. Nah, walhamdulillahirrabbilalamin. Memang ikhlas itu harus dipelajari ya. Karena amal hati ini adalah amal yang sangat sulit. Sebagaimana yang tadi dinyatakan, ma jahadtu nafsi mujahadati alal ikhlas. Aku tidak pernah bermujahadah untuk melawan jiwaku dalam rangka melakukan sesuatu melebihi perjuanganku dalam melawan atau untuk bersikap ikhlas. Kenapa ini sulit? Karena dia bertentangan dengan hawa nafsu. Hawa nafsu manusia itu menghendaki dia punya jatah dan balasan dunia terhadap amal yang dikerjakan. Itulah selera manusia. Maka ikhlas itu bertentangan dengan ini. Sehingga kalau orang sudah ikhlas, maka dia sama sekali tidak punya harapan apapun terhadap amalnya selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya riya, sum'ah, dan satu lagi apa? Ujub. Itu tiga penyakit yang gerogoti ikhlas. Ujub, apa ada pak yang merusak ikhlas? Ujub itu bisa jadi amal itu gak dilihat oleh orang lain. Dia gak pamer, dia gak nunjukkan ke orang lain, tapi dia menikmati dari amal itu dengan cara merasa besar diri, merasa bangga hati dengan amalnya. Dan itulah ujub. Ada orang yang lebih parah lagi, ujub itu dicari. Kue gini, jadi wong pengen auranya semakin terang, kudu rajin tahajud. Maka dia rajin tahajud dengan tujuan apa? Biar auranya semakin terang, wibawanya semakin naik. Itu ujub. Yang dicari, ujub. Ini yang ngajari kayak gitu, ngajari elek itu. Ngajari alai. Betul, memang salah satu di antara balasan bagi orang yang melakukan ketaatan adalah wajahnya dibuat cerah ya. Bukan warna kulit ya. Cerah itu meskipun hitam kelihatan cerah juga banyak. Ada orang warna kulitnya putih tapi besengut banyak ya. Suram ya. Mendung ya. Tayyib. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz atas kajian di pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan dari pemirsa ANP channel. Yang pertama, apabila seseorang yang pernah melakukan syirik maka membatalkan amalannya. Namun kalau dia bertobat, apakah amalannya tetap batal atau bisa kembali pada dirinya? Jika orang bertobat dari perbuatan syirik, apakah amalnya tetap batal ataukah kembali? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Tapi yang jelas, dosa kesyirikannya tidak lagi melekat. At-ta'ibu minal dambi kaman la dambalahu. Orang yang bertobat dari perbuatan dosa, maka tidak ada dosa baginya. Dan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dulunya mereka adalah sebagian di antara mereka adalah orang musyrik. Kemudian mereka tobat dan kemudian masuk Islam dan menjadi para pejuang Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka yang masuk Islam, aslamta ma'ama aslafta minal khair. Engkau masuk Islam bersama amal baik yang engkau kerjakan di masa silam. Dan itu jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat siapa? Amr ibn al-As. Ketika Amr mau masuk Islam, tanya dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang aku dapatkan ketika aku masuk Islam? Dan Amr itu sejak zaman jahiliyah dikenal sebagai orang baik, dermawan dan seterusnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aslamta ma'ama aslafta minal khair. Kau masuk Islam bersama orang yang, atau kau masuk Islam dengan membawa kebaikan yang engkau lakukan sebelumnya. Sehingga orang yang melakukan ketaatan di masa jahiliyah, orang yang melakukan amal saleh di masa jahiliyah, menyantuni anak yatim, kemudian orang-orang miskin, suka menderma dan melakukan aktivitas sosial yang lainnya, membela kebenaran, menjaga keadilan di masyarakat, misalnya dia seorang tokoh, lalu dia masuk Islam, maka semua jasa baik ini akan dia bawa bersama dengan Islamnya. Sedangkan kemaksiatannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Berikutnya Ustaz, saya punya nenek berumur kurang lebih 100 tahun, sudah sepuh. Makan minum sudah tidak masuk, sudah berkali-kali seperti orang yang mau sakaratul maut tapi berkali-kali segar lagi. Tapi yang terakhir ini nenek bilang ingin pulang. Rumah Mbah bukan di sini, rumah Mbah bagus, ayo anterin ke rumah Mbah. Tapi keesokan harinya badannya lemas dan tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian ada orang yang menyarankan agar disuapin dengan daun kelor atau daun bidara supaya jika ada yang nempel di badannya bisa lepas, sehingga bisa lancar sakaratul mautnya. Kalau kami melakukan seperti ini, apa terjatuh dalam kesyirikan? Baik. Banyak orang mengatakan begini ya, wong tua arep mati kangelan ya. Itu biasanya indikator dia punya cekelan ya. Boh nyekel duit, boh nyekel cekelan jaga ya. Baik. Jadi ada yang mengatakan dia itu punya jimat atau apa yang belum dibuang. Namun kalau kita tidak tahu ya, maka hukum asalnya seorang muslim itu muslim yang baik. Dan lihat bagaimana kebiasaan beliau semasa akhir hayatnya. Wong Simbah itu rajin pengajian kok. Ikut kegiatan pengajian ya, dulu waktu akhir hayatnya ya. Misalnya sekarang usia 100, ketika di usia 80 yang masih bisa beraktivitas, Mbah itu melakukan seperti ini, seperti ini. Dan gak pernah saya saksikan beliau misalnya ke dukun atau apa. Mungkin itu pengalaman masa silam yang kita tidak tahu. Waktu masih muda, zaman PKI atau zaman Jepang, yang kita tidak tahu. Intinya kalau kita tidak tahu suasana yang beliau lakukan di masa silam, dilihat bagian dohir di usia belakangan. Karena innamal a'malu bil khawatim, yang namanya amal itu berdasarkan ujungnya. Ujungnya bagus, insya Allah dinilai bagus. Nah, lalu kenapa ikut ini mengalami kesulitan mati? Jimat itu bukan penghalang kematian. Sebagaimana orang yang sehat nganggo jimat melawan orang kafir, bisa jadi dia nggak berani. Ini tak kayak cekalan ya. Sekarang maju ke medan perang, lawan itu orang Yahudi. Berani nggak dia? Nah, masih takut-takut tetangguh saya oke, tangguh. Dia masih takut-takut. Artinya, meskipun dia sudah bawa cekelan, dia yakin peluang matinya masih besar ketika dia datang ke medan perang. Maka mati itu tidak bisa dihalangi oleh jimat, tidak bisa dihalangi oleh cekelan. Sehingga tidak ada istilah nek duwe cekelan matinya terhalang, tidak. Nah, sementara masalah matinya susah atau mati muda itu semua kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi salah satu di antara cara Allah menghapuskan dosa seorang hamba adalah dibuat berat ketika mengalami sakaratul maut. Sakit, sembuh. Dan sakit bagi seorang muslim itu apa? Mengukurkan dosa. Ya. Sehingga di sini yang kita sarankan adalah kedepankan husnudzon. Ya. Cocok mbahikin duwe cekalan, duwe jimat dan seterusnya. Kalau memang zahirnya enggak pernah mempraktikkan kayak gitu, ya kita hukumi sebagaimana zahirnya. Enggak pernah kok saya lihat simbah dolanan jimat. Ya. Nek dolanan duit biasa. Nek dolanan jimat saya enggak pernah ngerti. Atau beliau punya keris atau apa, saya enggak pernah ngerti. Lihat zahirnya. Tapi kalau zahirnya misalnya beliau memang punya hal seperti itu, yang lebih penting untuk dilakukan bukan mempercepat kematian. Ya. Yang lebih penting dilakukan apa? Ajak untuk tobat. Ya. Ya memang simbah ini kebiasaan ini anggarnya jam telu tangi, terus dolanan keris, dolanan apa, kadang ngedusi keris tengah malam, karo moco-moco apa, ada indikator melakukan kesyirikan. Nah kok ternyata di akhir hayatnya susah untuk mati, nah itu kesempatan, semoga bisa tobat. Simbah ini keris jenengan ya, nah, kok dia misalnya masih sadar, ya. Arep tak obong, wah. Dirusak di hadapannya dan dia diminta untuk mengakui salah. Nah ini gila jimatin jenengan, ya, terus dia edel-edel di hadapannya dan diminta untuk mengakui salah. Nah itu cara agar menuntun beliau untuk bertobat. Kok kemudian beliau bertobat, walhamdulillah, berarti Anda menjadi sebab bagi beliau untuk mendapatkan hidayah dari Allah di akhir hayat. Itu nikmat yang sangat layak untuk disyukuri. Maka masalah kematian tidak ada yang tahu kecuali Allah, dan itu tidak dipengaruhi oleh usaha manusia, sehingga keberadaan jimat bukanlah penghalang orang untuk bisa cepat mati. Karena itu yang bisa kita lakukan adalah kalau menjumpai seperti ini, ya, dibantu dengan doa semoga matinya mati yang baik. Dan jika memang beliau merasa kesakitan karena berkali-kali sakit, berkali-kali sakaratul maut, sembuh, sakaratul maut, sembuh, dan itu sangat menyakitkan bagi beliau, maka boleh dibantu dengan mohon kepada Allah semoga dilancarkan dan dimudahkan dalam mengalami kematian. Baik, wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz, kalau orang tuanya muslim akan tetapi semasa hidupnya tidak pernah sholat, apakah doa anak, sedekah anak kepada mereka bisa sampai? Ketika seorang hamba muslim, muslim dalam arti status ya, KTP-nya Islam, tapi semasa hidupnya enggak pernah sholat, terus di mana hukumnya? Jawabannya kafir. KTP-nya Islam, tapi statusnya kafir. Sebagaimana banyak orang yang KTP-nya Islam, tapi dia melakukan perbuatan kekufuran, kesyirikan. Menyembah makhluk halus, menyembah jin, menyembah yang lain. Maka kita hukumi dia sebagai orang kafir. Sebagaimana dohirnya? Nah, buktinya apa? Kalau orang ini kafir, tidak pernah sholat. Dan tidak pernah sholat itu kekufuran. Maka dia kalau mati, tidak boleh disolati. Karena dia mati kafir, dan ya, semua amal ketaatan yang dilakukan oleh anak tidak bermanfaat bagi orang kafir ini. Sebagaimana yang Allah firmankan tentang Abu Lahab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Enggak ada manfaatnya hartanya dan anaknya. Kasaba di sini adalah anak. Wal waladu min kasbihi. Dan anak itu bagian dari hasil usaha orang tua. Padahal anaknya Abu Lahab, anaknya Abu Lahab ada yang kafir nggak? Ada yang Muslim nggak? Abu Jahal ada yang Muslim ya? Ikrimah Muslim. Sehingga meskipun Abu Lahab itu anaknya gagah-gagah, Abu Lahab kan membanggakan anaknya yang lanang ya, anak-anak lanangnya dibanggakan. Meskipun gagah-gagah, cakep-cakep dan jadi mantunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua anaknya Abu Lahab itu jadi menantunya Rasulullah SAW. Tapi itu nggak ada nilainya sama sekali, nggak ada artinya sama sekali. maka demikian pula orang kafir yang lain. Meskipun anaknya seorang muslim, rajin ibadah, ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Harta dan anaknya enggak ada gunanya sama sekali. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz, apabila kita melakukan suatu amal dengan ikhlas, kemudian diberi oleh Allah ganjaran balasan dunia, apakah kemudian kita tidak mendapatkan balasan di akhirat? Jika ada orang yang melakukan amal secara ikhlas lalu diberi oleh Allah balasan di dunia, apakah berarti tidak mendapatkan balasan di akhirat? Wallahu ta'ala alam, masalah balasan itu kembali kepada kehendak Allah. Sehingga jika janji Allah adalah siapa yang beramal dengan ikhlas dapat balasan di akhirat, dan terkadang Allah dahulukan dengan Allah berikan dia balasan di dunia, maka balasan di dunia ini tidak menghilangkan balasan di akhirat. Ya. Dan Allah memberikan fadilah, memberikan keutamaan bagi siapa saja yang dia kehendaki. Ada sahabat yang tanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ada orang yang beramal dengan ikhlas dan dia tidak mengharapkan pujian dari manusia, tapi kadang dipuji oleh orang lain. Apa jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tilka ajilu bushra muslim. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman. Artinya, terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan dari sebagian amal hamba itu di dunia, namun itu tidak mempengaruhi balasannya di akhirat. Wallahu a'lam. Yang terakhir Ustaz, bagaimana cara menolak seorang akhwat yang ingin mengajak berfoto karena sudah lama tidak bertemu dan bisa jadi sekarang karena sudah terkenal lewat video-videonya? Mengajak akhwat berfoto. Diajak akhwat. Ini akhwat diajak akhwat. Ikhwan diajak akhwat. Misalnya mikro. Oh, baik ya. Bagaimana hukumnya ada orang yang diajak selfie oleh orang lain karena sudah terkenal, ya. Terkenal dengan videonya. Ya. Gimana? Mau enggak? Baik, ya, sebaiknya ditolak ya, jangan mau ya. Walhamdulillah. Tayyib, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la